Bismillahirrahmanirrahim. Kita selesaikan yang tersisa dari bab syarikah. Telah kita pelajari syarikah. Syarikat ada dua macam, syarikat istihqaq, syarikat milk, syarikat perserikatan dalam hal hak kepemilikan, dalam hal harta warisan, wasiat, pemberian. Ya. Syarikat memiliki harta tertentu, hartanya atau ya, bendanya, hartanya atau manfaatnya. Dan yang kedua adalah syarikat perserikatan dalam hal usaha, akad, usaha. Dan ini yang dibahas di bab ini, fokus pembahasan dalam masalah ini. Dan ada beberapa macam. Yang pertama telah kita pelajari syarikat inan, syarikat inan, yaitu dua orang berserikat, dua orang atau lebih, dua orang atau lebih, tiga, empat, berserikat dalam satu akad usaha, ya, dengan cara keduanya mencampur harta, atau mereka mencampur harta mereka, kemudian menggunakan harta itu secara bersama-sama dalam suatu usaha perdagangan. Naam. Keduanya posisinya sama dalam syarikat itu. Ya. Oleh karena itu disebut syarikat inan. Inan adalah tali kendali kuda. Ya. Seperti halnya dua orang yang kalau keduanya menunggang kuda dan sejajar bagian mulut, bagian kepala, mulut kudanya, tali kekangnya sejajar. Tidak ada yang mendahului yang lain. Karena kedudukannya sama, sejajar dalam syarikat usaha tersebut. Syaratnya, ya, modalnya, modal dari semua yang berserikat harus dalam bentuk uang, cash yang jelas nilainya, ya, cash ada saat itu. Nah, kemudian pembagian labanya, juz ma'lum minar ribh, juzun ma'lum minar ribh, artinya apa? Bagian, ya, yang diketahui secara jelas dari ribah. Misalkan setengah-setengah, 50% 50% jika berdua. Nah. Ya. Atau salah satunya 60%, yang lainnya 40%. Ya. Boleh jadi modalnya sama. Modal yang dimasukkan sama, tapi salah satunya lebih mahir dalam berjualan, lebih pandai dalam menjual, ya, sehingga lebih laris dibanding yang lainnya, sehingga pada kesepakatan dia dibeli prosentase dari ribah, dari laba lebih besar, dia 60 misalkan, yang satunya hanya 40%, dia 60%, 40%. Nah, seperti itu. Naam. Thanian, yang kedua, syarikatul mudharabah. Syarikat mudharabah. Ya. Wahia an yadfa'a ahadus syarikaini lil akhari malan yattajiru bih. Salah satu dari dua orang yang berserikat dalam suatu akad usaha, menyerahkan hartanya kepada yang lain, kepada orang yang kedua serikatnya, agar orang yang kedua yang berserikat dengannya ini menjalankan usaha itu. Jadi satu investor pemodal, satunya pengelola. Ya. Bisa dibedakan dengan syarikat inan, dua-duanya pemodal dan dua-duanya pengelola. Ya. Kedudukannya sama dalam syarikat itu. Sama-sama memasukkan menanam modal, sama-sama mengelola, kedudukannya sama. Adapun ini salah satunya pemodal, yang lainnya pengelola. Jadi ini bermodal uang, yang satunya bermodal skill tenaga. Dia tidak punya modal, tapi dia punya skill tenaga untuk menjalankan usaha. Ya, dia yang menjalankan. Modalnya dari syarikat. Jelas? Bijuz'in ma'lumin minar ribh, sama dengan syarat juz ma'lum minar ribh, dengan pembagian laba di antara kedua orang yang berserikat itu dengan bagian tertentu dari ribah, persentase tertentu dari ribah. Misalkan pemodal mengatakan saya 40%, kemudian pengelola 60%, misalkan, atau 50%, atau semisalnya, tergantung kesepakatan. Nah, tergantung kesepakatan. Nah. Kemudian falisan yang ketiga, sebelum lanjut, mumpung anak teringat, khawatir terlewat. Kadang-kadang ada sebagian orang yang ingin melakukan syarikat usaha, ya, tidak memenuhi persyaratan yang kita pelajari ini, yang merupakan syarat sahnya kata usaha tersebut. Nah, kadang-kadang ada sebagian yang mengatakan, ya, silahkan masukkan modal dan setiap bulan kamu dapat bagian keuntungan, ditentukan nilai keuntungan tiap bulan kamu dapat 500.000 misalkan. Padahal modal ribahnya, labanya belum jelas berapa. Nah, belum jelas berapa. Jadi ya, yang seperti ini spekulatif sifatnya. Ada unsur spekulasinya. Ada unsur ya, spekulasi. Nah, seakan-akan jelas karena ditentukan bagiannya, tapi justru itu berspekulasi. Nah, karena yang namanya usaha kadang-kadang untungnya banyak, kadang-kadang untungnya sedikit. Boleh jadi bulan itu sebenarnya dia pas 500.000, bulan depan sebenarnya dia bisa dapat 700.000, bulan berikutnya sebenarnya dia cuma bisa dapat 300.000. Ya, ini tidak adil dan mengandung unsur spekulasi. Jadi seperti adu nasib. Nah, jadi kalau ternyata sebenarnya dia cuma berhak 300.000, wah, dia dia menang, untung dia dapat 500 ribu. Jadi kalau sebenarnya dia sebenarnya bisa dapat 700 ribu, ya kalah dia. Nah, karena dia hanya dapat 500 ribu. Jadi yang benar juz ma'lum, ingat ini yang kita pelajari sini, juz ma'lum minar ribh, juz ma'lum minar ribh, bagian yang diketahui, yang diperjelas dari laba, prosentase tertentu dari laba, seperberapa bagian itu tadi Anda contohkan. Harusnya kan di akhir bulan misalkan dihitung dulu, dilihat ini modal kembali alhamdulillah, oh ini kelebihan dari modal, ini berarti laba. Pembukuannya juga harus bagus, pembukuannya harus jelas. Ya, manajemen, ya, manajemennya. Ya. Nah. Ini 60%, ini 40%. Labanya berapa? Misalkan labanya ya 5 juta, ya sudah, berarti kan 60% kali 5 juta, ini 40% kali 5 juta. 60% dari 5 juta, 40% dari 5 juta. Akan berubah-ubah kan berarti? Ketika labanya hanya 3 juta, berubah lagi. Jadi tidak bisa dipatok seperti itu. Nah, pokoknya tiap bulan dapat 500 ribu. Tiap. Nah. Ya. Ada juga yang usaha manajemen pembukuannya tidak jelas. Tidak jelas perhitungan di akhir bulan. Tidak dihitung dengan jelas. Tiap bulan bagi laba terus. Bagi laba terus. Ternyata setahun dua tahun kemudian modalnya habis. Yang dibagi tiap bulan modal. Nah, modal campur laba atau bahkan sebenarnya rugi. Perusahaan itu rugi dari awal tapi ada pembagian keuntungan, ternyata modal yang dibagi. Ya, ada sebagian pengusaha begitu, akhirnya dia nyari, ada pengelola yang mengelola usaha seperti itu. Akhirnya saya itu nyari investor baru, bos baru, diiming-imingi laba sekian-sekian, tertarik, masuk, dapat terus tiap bulan, kayak usaha itu tidak pernah rugi. Nanti saya merasa kok modal kurang lagi, ini jadi modalnya orang yang masuk itu yang diputar jadi laba, dibagikan. Nah ini nanti akan terasa investor-investor itu ketika sudah berjalan sekian tahun misalkan. Nah ternyata modal itu yang dibagi selama ini. Hanya butuh untuk cari, selalu butuh pemodal baru, seluruh butuh pemodal baru. Atau minta tambahan modal dari pemodal yang ada. Tambah lagi modalnya. Nah. Ini ya. Usaha yang tidak becus, yang tidak benar, tidak beres. Nah. Jadi itu pembekuan manajemen harus jelas. Nah, manajemen pembekuannya harus jelas. Tayyib, pembagian labanya tadi harus jelas. Juz ma'lum minar ribh. Sekian persen dari laba. Laba itu adalah keuntungan, kelebihan dari modal yang ada. Nah. Thalithan. Yang ketiga, syarikatul wujuh. Syarikat al-wujuh. Al-wujuh sebenarnya di sini adalah ya, perserikatan dalam satu usaha. Ya, dua orang dalam satu usaha dengan mengandalkan wajah-wajah mereka. Maksudnya mengandalkan kedudukan mereka sebagai orang-orang yang dipercaya di tengah-tengah masyarakat. Dipercaya, ya, dikenal amanah, ya, jika ada usaha, ada utang, ada dikenal amanah, bisa dipercaya. Nah, mengandalkan itu, mengandalkan wajah-wajah mereka, maksudnya mengandalkan jah, yakni kedudukan mereka, ya, kedudukan mereka yang terpercaya, bertanggung jawab dalam hal harta, ya. Di tengah-tengah masyarakat sehingga na'am dipercaya dalam usaha, dalam jual beli oleh masyarakat. yaitu wahia an yashtarika fi ribhin ma, an yashtarika fi ribhin ma, yashtariyani bijahi bijahaihima. Atau an yashtarika fi ribhi ma yashtariyani bijahaihima. Dua orang yang berserikat dalam mendapatkan, mengambil laba, keuntungan dari usaha, ya, harta yang keduanya membelinya dengan jah, dengan itu tadi Anda jelaskan, jah, jahu, jahun, yakni dengan kedudukan keduanya yang mulia, yang terpercaya, yang dianggap bertanggung jawab oleh masyarakat. Duna an yakuna lahuma ra'su mal. Tanpa keduanya memiliki modal. Tanpa memiliki modal. Dua-duanya tidak ada yang punya modal. Berusaha tanpa modal. I'timadan. Bersandar pada ala thiqatit tujari bihima. I'timadan. Ala thiqatit tujari bihima. Bersandar pada kepercayaan para pedagang terhadap keduanya. Ya. Keduanya memiliki jah, yang memiliki kedudukan, terpercaya, bertanggung jawab di tengah-tengah, di kalangan para pedagang. Dicontohkan Ibn Uthaim rahimahullah dalam Asy-Syarhul Mumti. Misalkan ada dua orang ini tidak punya harta, tidak punya modal, ingin membangun usaha bersama, berserikat. Dan keduanya memiliki posisi kedudukan yang baik di kalangan para pedagang, pengusaha, masyarakat. Dikenal bertanggung jawab, bisa dipercaya. Kemudian keduanya mendatangi, ya, seorang pengusaha yang punya usaha besar, punya banyak uang. Kemudian keduanya menawarkan diri untuk, ya, membeli misalkan, nah, membeli suatu tempat yang dipakai berdagang, bangun usaha berdua. Nah, dari seorang pedagang tentunya utang, fi dhimma tentunya, ya, dibayar kredit. Nah, keduanya akan membayarnya nanti secara kredit sesuai dengan perkembangan usaha keduanya. Usaha yang akan dibangun itu dari hasil pembelian itu tadi. Nah, dari hasil pembelian itu. Nah, itu yang akan diputar untuk usaha. Jadi, ya, membeli sesuatu untuk diputar sebagai usaha dengan akad utang dibayar kredit. Karena keduanya tidak punya uang. Karena keduanya dipercaya, bertanggung jawab, dikenal, ya, oleh para pedagang, maka mereka mau, ya, mau menjualnya dengan kredit kepada dua orang itu. Jadi mengandalkan, ya, kepercayaan para pedagang kepada keduanya. Nah, tayyib, ini yang dimaksud dengan syarikat al-wujuh. Jadi tanpa modal. Nah, tidak ada modal awal. Bagaimana kemudian bisa bikin usaha? Ya, keduanya membeli dengan akad utang, dibayar kredit. Kenapa para pengusaha, orang-orang meladeni dan mau memberikan, yakni mau melakukan akad itu kepada keduanya? Karena keduanya punya jah, terpercaya di kalangan mereka. Nah, yang enggak dikenal bertanggung jawab. Tayyib. Beda halnya jika ada dua orang, misalkan dua orang ini dikenal. Dikenal selama ini, ya, ahli makar, ya. Tidak dipercaya oleh para pedagang. Tidak jelas jika punya utang, berkelit ini dan itu. Dua orang ini misalkan ingin melakukan hal yang sama, datang kepada pengusaha besar, orang kaya, untuk melakukan itu, ingin membeli dengan membayarnya dengan kredit, tidak akan diberi, tidak akan diladeni. Karena dia tidak punya jah, tidak punya jahun, tidak punya kedudukan posisi yang terpercaya di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah para pedagang. Nah, mereka tidak percaya pada keduanya, jadi tidak akan diladeni. Nah, ini maksudnya syarikat al-wujuh. Rabi'an, yang keempat, syarikatul abdan. Syarikatul abdan, perserikatan dalam hal jasad, jasad orang yang berserikat, yakni berserikat dengan jasad mereka untuk bekerja, ya, menghasilkan uang dengan tubuh mereka, dan kemudian dibagi, ya, kemudian dibagi hasilnya di antara mereka sesuai dengan kesepakatan. Wahia an yashtarika fima yaktasibani bi abdanihima minal mubah, yaitu dua orang berserikat, ya, dalam hasil yang didapatkan dari hasil kerja keduanya, dari hasil kerja keduanya yang kerja dengan tubuh mereka, dengan tangan, ya. Nah, dari minal mubah, dari perkara yang mubah, yang dibolehkan. Misalnya kal ihtishash, misalkan dua orang berserikat, ayo kita sama-sama mengumpulkan rumput, ya, begitu, ya, kumpulkan rumput, ya, kumpulkan, kemudian nanti kita sama-sama menjualnya, ya, pada orang-orang yang butuh, nampi yang punya ternak misalkan, dan semisal itu, wal istiyad, ya, sama-sama pergi berburu. Nah, sama-sama berburu, ya, kemudian nanti hasilnya dijual, kemudian hasil penjualannya dibagi di antara mereka, ya. Wal ma'din, atau misalkan pertambangan, sama-sama mencari, ya, barang tambang yang bisa ditambang, dikumpulkan. Misalkan mengumpulkan sama-sama turun ke sungai, misalkan nyari, mengumpulkan pasir, ya, pasir kumpulkan, kemudian dijual, hasilnya dibagi. Al-ihtithab, misalkan sama-sama mencari, mengumpulkan ranting-ranting, ya, pohon untuk kayu bakar, kumpulkan, kemudian dijual di pasar, dijual kepada orang yang butuh, kemudian hasilnya dibagi di antara mereka. Nah, ya, itu syarikatul abdan. Jadi sama-sama kerja. Dua orang berserikat kemudian sama-sama kerja. Ya, bekerja menghasilkan sesuatu tadi yang di contoh-contoh itu. Na'am. Kemudian hasilnya dibagi. Nah, au yashtarikani, au yashtarika, nah, au yashtarika fima yataqabbalani fi dhima fi yataqabbalani fi, coba di naskah yang ada, Pak, dzal mim, tidak ada tak naskah yang lain? Di sini tercatat fi dhim, na'am, bahasanya biasanya fi dhimmatihima, fi dhimmah. Tidak ada naskah lain? Hah? Atau double mim? Ah, itu. imma fi dhimmatihima mufrad, imma jama' yaitu fi dhimamihima. Dua mimnya. Dhal mim, mim, kemudian hima. Nah, itu yang benar. Dibenarkan. Mimnya cuma satu kan? Nah, dibenarkan as-sawab fi dhimamihima. Jama' dari dhimmah. Ya, yaitu tanggung jawab, zimmah itu tanggung jawab. Tayyib. Yashtarika fi ma yataqabbalani fi dhimamihima min al-amal. Keduanya berserikat dalam perkara yang, ya, keduanya terima dalam tanggung jawab mereka. Ya, dari suatu amal pekerjaan. Misal kanasjin seperti, ya, pekerjaan menenun. Nasji itu menenun. Nah. Wa khiyatah menjahit. Ya. Wa nahwihima dan semisalnya. Misalkan ada dua orang berserikat sama-sama punya keahlian menjahit. Nah, kemudian, ya, orang-orang datang menjahitkan pakaiannya kepada keduanya. Keduanya buka usaha itu. Nah, kemudian dijahitkan, ya, dan dibayar. Nah, setelah ada hasilnya dibayar, hasil dari pembayaran jahitan pekerjaan keduanya menjahit itu dibagi di antara mereka. Dan yang sebisa dengan itu. Nah, atau minta ditenungkan kain, keduanya ahli. Ada orang yang minta ditenungkan kain. Maka pada tanggung jawab keduanya menyelesaikan pesanan tersebut. Menenun atau menjahit. Ketika selesai, dibayar, ada hasilnya. Ya, hasilnya itu dibagi di antara keduanya. Jadi intinya dua orang berserikat untuk bekerja. Nah, bekerja menghasilkan sesuatu. Nah, sama-sama bekerja. Kemudian dibagi hasilnya di antara keduanya. Nah, itu syarikatul abdan. Yuwazza'ur ribhu bainas syuraka'i ala hasbi ma yattafiqani 'alaihi. Atau ala hasabi ma yattafiqani alaih. Ya, bisa ala hasbi, bisa ala hasabi. Yani yuwazza'ur ribhu. Keuntungan, laba. Ya. Hasil yang dapatkan. Dibagi. Bainas syuraka. Di antara orang-orang yang berserikat dalam akad usaha itu. Tergantung. Ala hasbi ma yattafiqani alaih, tergantung kesepakatan. Tergantung apa yang disepakati. Atau ala hasbi ma yattafiqani alaih, sesuai kesepakatan keduanya. Ya. Nah. Wa kadzalika al-khasaratu takunu bainahuma ala qadri ma layhima. Begitu pula al-khasarah, kerugian ditanggung bersama di antara keduanya. Sama-sama menderita kerugian. Ala qadri ma alaihima, sesuai dengan kadar harta keduanya yang dimasukkan sebagai modal. Yakni sesuai dengan modal masing-masing. Besar kecilnya. Ya, besar kecilnya. Prosentase keuntungan yang dia dapatkan dari laba. Ya, persentase bagian keuntungan yang dapatkan dari laba itu tergantung besar kecilnya modal yang ditanam dalam usaha itu. Wa hadza fi ghairil mudharabah. Ini pada selain al mudharabah. Naam, karena pada al mudharabah modal hanya dari satu orang. Serikatnya tidak punya modal, dia hanya punya skill, ya, keahlian kerja, punya tenaga, punya waktu untuk menjalankan usaha. Nah, ini pada syarikat Inan misalkan, ya, sama-sama masukkan modal. Nah, maka tergantung berapa modal masing-masing yang ditanam, maka persentase labanya tergantung besar kecilnya modal yang dia tanam di usaha itu. Nah, begitu pula jika menderita kerugian, ya sama-sama rugi. Nah, sama-sama rugi sesuai dengan modal yang dimasukkan, yang ditanam di usaha itu. Nah, adapun mudharabah, jika rugi, pemodal rugi dari segi modalnya, jadi modal usahanya berkurang, merosot karena rugi, bukannya dapat laba, justru modalnya berkurang karena tidak ada keuntungan, tidak ada laba. Jadi pemodal menderita kerugian di situ. Nah, ya. Kemudian pengelola juga menderita kerugian dari sisi dia tidak dapat bagian keuntungan. Jangan kemudian pengelola tetap keuntungan dapat, ya, dia tetap dapat hasil, kemudian pemodal tidak dapat apa-apa dan modalnya berkurang. Nah, itu tidak adil. Jadi yang adil adalah sama-sama menanggung kerugian. Yakni pemodal rugi, modalnya sudah berkurang, ya. Pengelola rugi tenaganya, waktunya, dia tidak dapat apa-apa. Nah, itu baru adil. Tayyib. Seperti itu maksudnya. Walikullin minhuma fashu 'aqdi syarikati mata syaa'a. Dan masing-masing dari keduanya punya hak untuk melakukan fasakh, yaitu pembatalan akad perserikatan, akad syarikat, perserikatan usaha itu mata syaa'a, kapan saja dia mau. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa dari segi hukum taklifi, hukumnya boleh melakukan usaha ini, bukan wajib, bukan, ya, haram, boleh, mubah. Dari segi hukum wad'i, ya, dari segi hukum wad'i, nah, peletakan syariat, peletakan usaha ini dalam syariat, akad ini dalam syariat, diletakkan sebagai suatu akad yang tidak mengikat orang-orang yang berserikat dalam akad itu sebagai suatu keharusan, melainkan, ya, minal uqud al-ja'izah, termasuk akad yang boleh, ya, boleh dibatalkan, boleh melakukannya, boleh keluar, boleh batal, membatalkan, boleh bubar. Nah, jadi silahkan, ingin membatalkan akad serikat itu kapan saja, ya, diinginkan. Tayyib. Bukan satu keharusan, jalan terus. Ini pemodal, ini pengelola mengatakan, enggak boleh mundur, kita sudah serikat. Harus jalan terus. Jalan terus sampai modal habis. Lihat tanda-tanda, berjalan sebulan, dua bulan, pembukuan tidak jelas. Berapa modal ini? Masih sisa berapa? Tidak jelas. Tidak dihitung dengan jelas. Tanda-tanda pengelolaannya tidak beres. Sudah bubarkan aset. Daripada habis modalnya. Nah, atau tadi, ya, tidak ada manajemen jelas, bukan jelas, tapi Masya Allah, tiap bulan dapat laba. Hah, tapi kok ini kondisinya sepertinya dilihat, wah, ini meragukan. Jangan-jangan ini yang dibagi modal ini. Nah, bukan laba yang dibagi, modal yang dibagi. Nah, intinya ini akad tidak mengikat. Bukan keharusan, jalan terus, harus jalan terus, enggak. Boleh. Boleh dibubarkan, boleh mundur, boleh dibatalkan. Nah, kama tanfasikhu bimauti ahadihima au jununih. Sebagaimana akad syarikat situ menjadi batal, bubar dengan sendirinya, dengan kematian salah satu dari keduanya. Salah satu dari syarikat itu mati, pemodal mati atau pengelolanya mati, atau dua orang yang berserikat dengan syarikat Inan, salah satunya mati. Syarikat yang lainnya, Abdan, salah satunya mati, sudah bubar. Au jununi, atau ternyata ya salah satu dari keduanya tiba-tiba kena musibah jadi gila, kehilangan akal. Sudah gila, berarti dia tidak bisa lagi melakukan tasarruf. Ya, tidak bisa melakukan tasarruf pada harta, tindakan pada harta sudah tidak sah. Naam, akad-akadnya, maka berarti jadi bubar dengan sendirinya, jadi batal dengan sendirinya. Naam. Tayyib. Selesai ini, barakallahu fikum. Nah, insyaallah pertemuan berikutnya masuk ke bab al-ijarah. Tafaddalu, jazakumullahu khairan, subhanallahi bihamdika, astaghfirullah.